Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,6 Radio Al-Hidayah FM, Media Dakwah Menjalin Ukhuwah. Masih dipancar luaskan dari Griya Al-Hidayah, Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo, di kesempatan Malemang Cerah dan Penuh Barokah kali ini, di hari Senin, episode 30 Sofar 1433 Hijriah, atau bertepatan dengan 23 Januari 2012, di kesempatan malam hari ini sahabat, di Masjid Jami Al-Hidayah seperti biasa mengadakan pengajian rutin Senin malam, yang nanti malam insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Dan untuk mengawali pengajian di kesempatan malam hari ini akan dibacakan Maulid Al-Barzanji dan Himburan Hadroh bersama guru kita Kyai Haji Sony Parsono dan juga grup Hadroh Al-Hidayah. Semoga bisa menghibur sahabat Al-Hidayah, dan kita simak bersama-sama di kesempatan malam hari ini. Dan segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Tetap stay tune 107,6 Al-Hidayah FM Solo. Allah. anfa'na bi barakatih. Amin. Wahdina al-husna bi hurmatih. وأمتنا في طريقته ومؤافاته من الفتن. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الرحمن الرحيم. الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى. وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتدئا من الشكر الجميل مطويا. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتكل في الغرر الكريمة والجبال. وأستمنح الله تعالى رضوانا يحس الإطرة الطاهرة النبوية ويؤم الصحابة والأتباع وموالا. واستجدي هداية لسلوك السبل الوادحة الجلية وحفظا من الغواية في حطط الخطأ وخطوة. وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا أبكرية نهدما من النسب الشريف إقدا تحل المسامع بحلا. وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عجر اللهم قبره الكريم بألف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وندفع قلوب سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد خمدا خصاله السليم. اللهم صل عليه. ابن هاشم واسمه أمر بن عبد مناف واسمه المجرد عندما الارتقاء لعليا. ابن حسين واسمه متجنئ سمي بحسين لتنقاسي في بلاد القضاءة القصية إلى أن أعاد الله تعالى إلى الحرم المخترم فحما حما. ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن رعي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنساب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنك إليه الكثير وارتضى. ابن مالك بن النضر بن كنانة بن حسيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أخذ البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ونبه ابن مضر بن نسار بن معذ بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى النخل لإبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بن ريب أنبى ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه فعظم به من إغد تألقت كواكب الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقم مفتاح جاءنا إلى Amen. وحجر به من نسب طهره الله تعالى من سفاخ الجاهلية أورد الزيل العراك وارده في مورده الهني والرواح حفظ الإله حفظ الإله حفظ الإله حفظ الإله كرامة ظهر دين المؤيد ya hanana ya hanana ya hanana taharati nur wa ayyan tahat biduhurin nabi ahmad taharati nur ya nabi salam alayka ya rasul salam alayka ya habib salam alayka Marhaban ya karim adwani nayi. Marhaban. الحوض حفص في المبرد مرحبا ويردنا يوم نشور مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا دار حسين ما رأينا العيسى حانت مرحبا مرحبا إسرائيل إليك مرحبا مرحبا الله يا حبيبي. شفرت أنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كانت للدين سرور بيومه واستهاء يوم نالت بوضعه برة وهب من فخار ما لم تنلق النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم الأضراء مولد كان منه في طلع الكفر وبال عليهم ووباء وتولد بشرى الهواتف أنكت ولد المصطفى وهدى الهلاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذا وقد تكسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعتمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه عدل اللهم قبره كريم بأرف سليم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله Oh. Allah Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Allah الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيدا اللهم يا باسط اليدين في العطية يا من إذا رفعت إليه وكف العبد كفا يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية أن يكون له فيها نظائر وأسبا يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يؤول سواه يا من استدنى الآلام إلى قدرته القيومية وأرصد بفضله من استرشده واستهدى نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات السك دجى ونتوسل إليك بصرف ذات المحمدية ومن هو الآخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته أولي المناكب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجي لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه وتخلصنا من أشر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتغفينا كل مدلهمة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هوى وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية وتمهو عنا كل ذنب جنينا وتستر لكل منا عيبه عجزه حصره وعيا وتسهل لنا من صالح الأعمال ما أزجرا وتعم جمعنا هذا من خزائن منك الشنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك بنا اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل راج ما أمله فيك رجا وقد سألناك راجين موالدك اللدنية وحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية وعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجرا اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيشا يؤم ثياب سيبه السبسب عربا واغفر لناس جهاجه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرجنج نسبته ومنتمى وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسقنا واستر له عيبه وعجزه وحصره وعيا وكاتبها وقائرها ومن أساخ إليها سمعه وصواه اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نشره ووالاه ما صنفت الآذان من وصفه الدري بأقراط جوهرية وتحلت صدور المخاف للمنفة بقعود هدى وأفضل الصلاة وأتم تسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan semoga siapapun yang sakit, wal khususun guru kita Habib Novel bin Muhammad Al Idrus, semoga secepatnya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua keluarga kita, tetangga-tetangga kita bisiril Fatihah. ...23 menit yang lalu, Bu Ika, Habib Novel, Bibi sama saya, Pak Sony, mohon maaf badan saya semakin gak enak. Saya udah coba berangkat, tapi badan saya gak kuat. Di ping sampai ping, ini panjang. Ngerti Bibi orang ini. Ping, gimana Bib? Waduh, saya gak siap nih, ayo dipaksa berangkat, gimana? 2 menit yang lalu gak kuat Pak, udah saya coba, maaf Ustaz, bener-bener maafkan saya. Nah ini Habib Novel gak bisa datang, baru 2 menit yang lalu bibinan sama saya. Nah, karena itu sebisa mungkin saya paksakan malam hari ini, saya terpaksa ceramah di Masjid Al-Hidayah. Sebab sebenarnya saya sirian ceramah di sini ini. Tapi sebelumnya Chris kasih satu qasidah salatun, hadiahkan buat saya. Salatun bisalamil mubin linuktati ta'ayini ya gharami. Salatun nuktati ta'ayini ya gharami. Salatun bisalamil mubini linuktati ta'ayini Allah. Barunya Ustadz Novel yang baru terbaring sakit di kamar langsung difoto dikirimkan ke saya. Nah, ini gambarnya ya. Beliau tertidur atau istirahat. Ini gambar terbarunya Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Kita doakan semoga siapapun terutama guru kita Habib Novel betul-betul secepatnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian dimulai, sebentar lagi Maulidur Rasul, atau bulan Maulid, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hadir di tengah-tengah kita. Insyaallah hari Rabu sudah tanggal 1 Maulid. Maka ayo fokuskan diri kita, kita ikut gembira atas kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan di dalam Sahih Bukhari, Abu Lahab, seorang yang sudah dinas oleh Allah masuk ke dalam neraka. Bahkan surah Al-Lahab itu turun tatkala Abu Lahab masih hidup. Jadi umpama Abu Lahab itu tobat, Al-Quran itu enggak laku. Umpama Abu Lahab tobat, itu Al-Quran enggak laku. Karena surah Al-Lahab yang menas Abu Lahab itu dinas neraka itu turun di muka bumi tatkala Abu Lahab masih hidup. Tatkala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, beliau mempunyai seorang pembantu. Siapa pembantunya Abu Lahab, ibu-ibu? Halo, pembantunya Abu Lahab siapa? Wanita yang menyusui Rasulullah ada tiga. Satu, ibunda tercinta, yaitu Siti Aminah. Yang kedua, yaitu seorang wanita desa yang dititipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Halimatus Sa'diyah. Yang ketiga, nah ini harus kita harus tahu. Yang menyusui Rasulullah ada tiga wanita. Yang ketiga adalah seorang manusia yang mantan pembantunya Abu Lahab. Siapa namanya? Halo ibu-ibu, namanya siapa? Namanya Suwaibah. Jadi yang menyusui Rasulullah ada tiga wanita. Suwaibah ini tatkala melihat dengan mata kepala sendiri kelahiran seorang manusia yang sempurna. Beliau bergegas melihat dan kemudian berlari-lari menemui tuannya, menemui majikannya, yaitu Abu Lahab. Kemudian disampaikan kabar gembira ini, ketahuilah bahwa adikmu sekarang sudah melahirkan seorang manusia yang sempurna. Saking gembiranya Abu Lahab gembira, orang kafir gembira. Ini dalam Sahih Bukhari. Saking gembiranya Abu Lahab kemudian mengatakan, karena gembiraku atas kelahiran Muhammad, maka kamu sekarang kumerdekakan. Suwaibah kemudian dimerdekakan saat itu juga, hari itu juga dimerdekakan, tidak jadi budak, tidak jadi pembantu. Jadi zaman jahiliyah itu budak itu memang gak ada harganya. Kemuliaan seorang budak tatkala dibebaskan dari budaknya. Maka apa yang terjadi? Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, lalu apa syafaatmu untuk Abu Lahab yang kafir karena gembira atas kelahiranmu? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dalam Sahih Bukhari, dijawab oleh beliau, setiap hari Senin, itu Abu Lahab yang sudah di neraka, itu setiap hari Senin keluar dari tangannya Abu Lahab antara jempol dan jari telunjuk ini, di tengah-tengahnya keluar air minum, air tawar, setiap hari Senin keluar yang khusus bisa diminum untuk Abu Lahab. Wong kafir gembira atas kelahiran Rasulullah, dapat syafaatnya Rasulullah, apalagi kita orang Islam bisa dibuka di buku mana dalilnya karya Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, itu Sahih Bukhari. Kalau di inilah jawabannya atau Ahlul Bid'ah Hasanah itu enggak ada. Yang lama, yang mana dalilnya satu apa dua. Nerangkan tentang Maulidur Rasul. Itu Sahih Bukhari, kemudian di bawahnya ada tulisannya Imam Ibnu Katsir radhiyallahu taala. Orang kafir saja gembira atas kelahiran Rasulullah, setiap Senin dapat syafaat. Syafaatnya Rasulullah apa? Bisa menurunkan pertolongannya Allah. Abu Lahab setiap Senin keluar dari antara jempol dan telunjuknya keluar air putih. Lu neng merokok enek wedang putih. Ya, itu sudah kemuliaan yang luar biasa. Dan setiap hari Senin siksanya Abu Lahab diringankan. Maka kita sebagai seorang Muslim, bergembiralah atas kelahiran Rasul, atas Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang subhanallah di Solo Raya ini kegiatan luar biasa. Jamuro 12 malam berturut-turut. Pembukaan hari Rabu malam Kamis di Pondok Pesantren Popongan dengan pembicara enggak tanggung-tanggung, Kiai Haji Mustofa Bisri atau Gus Mus, tokoh nasional. Insyaallah nanti yang akan menjadi pembicara, dan ditutup di Makorem depan Solo Square nanti hari terakhir. 12 malam jadwalnya di Al-Hidayah ada. Kemudian Jamuri 30 hari berturut-turut setiap sore. Di sini nanti juga ada sekali, nanti ada di Balai Kota, ada di Masjid Agung, pembukaan di Masjid Agung kalau enggak salah. Ayo hadiri semuanya. Di Klaten ada Zamuna, pembukaannya juga kayaknya juga 30 hari. Pembukaannya hari Rabu besok. Mubaleknya terkenal iki ketoke. Mubaleke sapa? Sing ngomongnya loh. Pembukaan Zamuna di Batur. Nah, itu luar biasa, ayo bergembira. Al-Hidayah pun ada. Tapi rasa domelu, sebab ini khususon. Ada 12 malam berturut-turut, karena kita pengen dapat ijazah maulid diba dari para guru-guru kita. Nanti ada 60-100 orang khusus, itu 12 malam, nanti yang akan dipimpin oleh kiai-kiai. Tapi nanti kalau pas barengan kita, sebab Al-Hidayah juga ngunduh jamuro, nanti di Masjid Agung Sukoharjo. Hari Selasa depan, Selasa malam Rabu Kliwon, pengajian di Khotmil Quran Baitul Makmur diliburkan, dipindah di Masjid Agung Sukoharjo. Al-Hidayah bekerjasama dengan Nahdlatul Ulama, bekerjasama dengan Jamuro, unduh pengajian Jamuro Selasa malam Rabu Kliwon. Ayo kita gembira semua menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maulidur Rasul. Kita gembira, kita yakin atas sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta ma'amman ahbabta, kalian akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kalian cintai, yaitu insyaallah kita akan dikumpulkan bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kajian kita pada malam hari ini membahas tentang Rasulullah. Yang pertama, sikap kita kepada seorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah. Apa sikap kita yang pertama tatkala disebutkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sikap kita yang pertama adalah mengimaninya. Apa yang akan kita imani, apa yang kita imani kepada diri beliau? Di antaranya kita harus yakin, kita harus mantap bahwa beliau ini adalah sang khatamul anbiya wal mursalin. Beliau ini adalah seorang manusia yang tidak sekedar nabi, tidak sekedar rasul, tapi beliau adalah penutup para nabi dan penutup para rasul. Loh, Ustaz, apa ada orang yang enggak percaya itu? Banyak. Banyak. Buktinya ada orang yang ngaku jadi nabi, ada orang percaya. Bahkan salah satu paham yang difatwakan sesat di Indonesia dan di Solo sampai sekarang ada, itu mengangkat seorang manusia yang bernama titik-titik, diangkat menjadi seorang nabi, diangkat seorang rasul karena kebetulan namanya ada, namanya Ahmad, titik-titik Ahmad, karena ayatnya Quran disebutkan di situ Ahmad, Injilnya Ahmad. Padahal Ahmad yang dimaksud bukan titik-titik Ahmad itu, tetapi yang dimaksud Ahmad adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas, kalau itu rondo memper sakjane, Pak. Sebab sing diangkat jadi nabi itu wongnya memang ganteng luar biasa. Ganteng tuh, saya lihat foto-fotonya itu delok gitu ya, seneng ya. Ganteng, wajahnya menarik. Deteke ya entuk ya, godeke gitu ya, nyenengke banget. Tapi sing lucu kan sing Sulawesi itu, Pak. Kue nabi kayak kukule kayak banget kayak wong lewetek ireng terus, ya Allah. Ya kok bangetan tuh wong Indonesia, yakin kebangetan wong Indonesia. Lah wong lewetek, welek, wireng, kukule jerawatnya kayak banget. Kok ngaku nabi, kok percaya? Lho itu jelas gak pernah belajar Maulid Barjanji. Jelas gak pernah belajar Maulid Simtul Duror. Jelas gak pernah belajar Burda. Jelas. Loh kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu insanul kamil, khairul bariyah. Dari postur tubuhnya sempurna. Bahkan beliau ini digambarkan koyo-koyo itu masih dalam perut itu pesen bentuknya itu. Jadi irunge koyo-koyo pesen karo Gusti Allah. Ya Allah, sone lahir irungku lho mancunge semene. Aja kemancungan, aja kepesekan. Kulitnya aja keputihan ya Allah, aja kirangan. Itu koyok-koyok pesen sendiri sama Allah. Tingginya jangan terlalu tinggi, jangan terlalu pendek. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matanya, bentuk hidungnya, bentuk tubuhnya sempurna. Enggak ada jerawat, enggak ada. Kanjeng Nabi kukulen mboten cerita. Bentuk rambutnya hitam luar biasa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan beliau lahir di dunia ini koyok-koyok pesen dewi. Banjurnya pun tenang, koyok-koyok pesen gitu loh ya. Dure semene, lahirnya begini, ini begini, subhanallah. Nah kok ada orang ngaku nabi, kayak rupanya letek kok percaya, ya kebangetan wong Indonesia. Ono mantan petinju ngaku jadi nabi, percaya. Loh, ini model apa ini? Ayo sekali lagi. Kalau sudah menyebut nama baginda Nabi Muhammad, yakini beliau adalah sang khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan penutup para rasul. Siapapun yang meyakini ada nabi, ada rasul sesudah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat, orang tersebut sesat. Wes iki cetok-cetonan nih, rasa dibela. Pokoknya itu sudah tidak ada perbedaan pendapat, orang yang meyakini ada rasul sesudah Nabi Muhammad, maka dia hukumnya sudah keluar dari Islam. Yang kedua, yang harus kita imani ya tentu segala yang ada pada diri beliau. Kita ini kadang nyuwun ngapunten. Pada saat disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kita kadang masih ragu-ragu apa yang ada pada diri beliau. Ibu-ibu kadang protes. poligami ora sunnah, Ustaz. Ya Bu ya? Ya Bu Ika. Poligami enggak sunnah, Ustaz. Kalau Anda mengatakan poligami enggak sunnah, ya kan itu imannya dipertanyakan tuh, Bu. Betul nih? Imannya dipertanyakan. Yakin toh, pokoknya yang dilakukan Rasulullah itu benar. Yang salah bukan Qur'annya. Yang salah bukan Rasulullahnya. Yang salah jenengan. Halo, tenanan lho niki. Kula mboten ngajak wong kula ora wani kok. Jamin toh, kula niki mboten wani. Yakin dikapak-kapake ora wani. Nggih toh nggih. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah jangan sekali-kali jenengan menolak poligami. Poligami sunnah, Ustaz. Cuman biarlah buat suaminya orang lain. Suami saya enggak. Ah, enggak termawon, cukup. Pokoknya sunnah itu kan boleh milih toh, Bu. Ya kan tahajud sunnah enggak? Sunnah. Jenengan ora tahajud boleh enggak? Boleh. Lho ngoten mawon to nggih. Nikah dua sunnah, Pak. Nek ora nikah ya boleh. Tapi kalau mau nikah sunnah. Ya Pak ya. Statese rawani Ustaz. Yakin Ustaz novel rawani apa mleh Ustaz Sony kadoan. Apapun yang ada pada diri Rasulullah. Kata kadang kita ini menyangsikan. Bahkan nyuwun ngapunten. Ada hadis yang rondo ekstrim ya. Kalau kita buka di Sahih Bukhari itu, Rasul itu nyuwun ngapunten, sing nek imannya dipertanyakan. Pada saat beliau dahak, ya, sing nek-nek dipertanyakan ki imane tenanan nih. Pada saat beliau dahak, dahak beliau ini keluar dari mulutnya tidak sampai jatuh ke tanah, ditangkap sahabat, dipegang kemudian dioretskan dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Sing nek imannya dipertanyakan. Jangan bayangkan dahak saya. Ya, ini ngomongin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua organ tubuh Rasulullah suci. Loh, kita gini kadang masih ragu-ragu kok. Kayak hadisnya keliru, hadisnya perlu ditinjau ulang. Loh, ngancelke to awake dhewe. Sama Rasulullah sudah enggak percaya. Ini hadis-hadis yang ekstrim begini. Orang lagi enggak percaya berkah. Katanya berkah itu datangnya dari Allah, Ustaz. Manusia enggak bisa membawa berkah. Betul. Berkah itu datangnya dari Allah. Tetapi sumbernya itu bisa datang dari siapa saja. Kita dari jalannya berkah. Rezeki datangnya dari Allah. Betul. Ya kok jenengan iso dadi karyawan barang, melu jadi karyawan. Ya kan juragannya kan jadi jalannya rezeki. Rezekinya dari Allah. Itulah barokah. Rasul itu kalau wudu, bekas air wudhunya Rasulullah itu direbut oleh sahabat radhiyallahu taala anhum seakan-akan mereka saling seakan-akan saling membunuh gara-gara rebutan bekas air wudhunya Rasulullah. Kadang ngeten iki wong Islam ora yakin. Beliau itu kalau makan sisa makanan Rasul kok makan kemudian ditinggal kok kemudian sengaja disisakan itu direbut itu oleh para sahabat. Jangankan sahabat. Lho bojone Rasulullah. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha itu kurang apa sih? Tiap hari dapat berkah. Itu kalau minum, ya kalau minum air, ya ini misalkan nih bekas air minumnya di sini. Beneran ini tak kasih contoh. Itu Siti Aisyah kalau minum dititeni, itu bekas bibirnya Rasulullah di sini. Enggak mungkin Siti Aisyah gelasnya diputer minumnya dari sini, enggak mungkin. Beliau melihat sendiri mana itu bekas bibirnya Rasulullah. Ya di situ itu diminum lagi sama beliau Siti Aisyah. Bekasnya dipaskan bibirnya. Itu Siti Aisyah. Kurang apa Siti Aisyah? Tidur sama Rasulullah, makan sama Rasulullah. Masih pengen berkah. Sahabat, kalau salaman sama Rasulullah, salamannya buatin kok ngeten-ngeten gitu. Kalau salaman, tangannya sahabat itu kayak diputer begini, Bu. Pengen apa? Dapat keringatnya Rasulullah. Jangan ngeten-ngeten nih, hadis-hadis ngeten nih, kira percaya. Ya loh, jomeneh kok sahabat ya Rasulullah, amat ya salaman ya aku, tangannya diputer-puter pengen untuk keringatku. Jenengan percaya terserah mboten rapaten. Itu subhanallah sahabat tuh begitu. Pengen mendapatkan keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti kalau jenengan buka sejarah itu, bahkan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha itu menyiapkan gelas yang khusus, botol khusus. Untuk apa? Kalau Rasul tidur, keringatnya netes. Itu dihadai. Dikasih tempat keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu wanginya ngalahkan minyak kasturi. Dengan hadis-hadis yang begini itu masih meragukan. Dikira Rasulullah itu manusia biasa. Betapa banyak manusia-manusia di zaman sekarang yang mengatakan Rasul itu podo awake dhewe. Ya. Rasul itu sama seperti kita. Ya na'udzubillah min dzalik. Keringatnya berbeda. Dahaknya berbeda. Bekas air wudunya berbeda. Semuanya berbeda. Maka jangan heran jika ada orang-orang sekarang mencari berkah dari ulama. Sebagaimana yang dilakukan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu mencari berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau panjenengan baca sejarah, Abu Bakar As-Siddiq itu diwarisi jubah sama Rasulullah. Setiap beliau mau perang, jubahnya Rasulullah yang dipakai. Beliau kemudian meninggal, jubahnya diberikan kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kalau mau perang, bawa jubahnya Rasulullah. Nanti ada kalau sahabat itu perang, kalau Rasul itu potong rambut ya. Rasul itu kalau potong rambut, rambutnya ini dipakai rebutan sahabat. Kalau mau perang, mereka membawa rambutnya Rasulullah. Umar bin Khattab kalau perang, bawa rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh ini banyak. Bahkan kalau panjenengan insyaallah semua bisa pergi ke Mesir, itu rambutnya Rasulullah ada di makamnya Imam Husain di Mesir. Rambutnya Rasulullah saja masih disimpan itu dari sahabat, dari bawahnya tabi'in, tabi'u, tabi'in terus sampai sekarang masih dimuseumkan di Mesir. Itu dulu dibawa oleh sahabat. Sahabat ini diwariskan kepada sahabat ini, wariskan sahabat ini, terus seperti itu. Itu ada di Masjid Imam Husain di Mesir. Kan ra ngerti masalahnya, kalau kan ngerti dhewe. Bapak dan Ibu, jadi kalau ada orang sekarang mengejar barokah dari para ulama, itu niru sahabat. Saya 2 tahun yang lalu derekkan seorang kiai luar biasa di Solo. Sowan kepada seorang ulama bernama Romo Kiai Haji Maimun Zubair, Rois P3 Indonesia. Beliau pimpinan pondok pesantren Al-Anwar apa Al-Munawar Sarang Rembang. Al-Anwar ya, Sarang. Subhanallah ya. Itu di sana itu kalau orang masuk ke rumah beliau renek sing wani ngadeg mlaku renek. Ora kaya do mlebu nang omahku sakarepe dhewe. Dari kejauhan itu udah duduk begini, jongkok jalannya. Tapi yang delalah wong kula niku gak duwe akhlak Bapak dan Ibu. Itu orang dari situ tuh ana sing jam 7 esuk belum ketemu jam 8, jam 9 karena beliau baru dari perjalanan dari Cepu datangnya jam 5 sore. Subhanallah, saya turun mobil pas barengan sama beliau. Ngerti rupane saya mungkin rondok beda wong kota gitu ya. Dari mana, saking pundina, saking Solo kiai, ya wis sing Solo ngarep. Saya digandeng sama beliau, orang ngerti nek mburi saya mlakune ndodok. Saya itu mlaku karo ngadeg percaya diri digandeng sama beliau. Subhanallah, gara-gara dia akhlak ya kan. Itu malah kula dijejerke ning kursi sama beliau, kula yo gelem. Liyane do lungguh ning isor kabeh. Waduh, kalau ini barang pun terdengar, kalau nggak mikir, kalau kurang ajar men. Ini kok foto kalau teng radio, ini kok jejer duduk sama beliau. Ini kok tenanan ini, mungkin gawean ini. Liane don, lungguh nengi sorok abe. Subhanallah. Gara-gara di akhlak malah jadi rondok mulia. Subhanallah. Ini hebatnya kiai ya. Tamu begitu banyak mau pulang ojo mulai hari ini aku masak. Masaknya masak sate. Beliau ini usia kurang lebih 90-95 tahun ya. Tapi yang luar biasa, ngombene es teh karo es jeruk. Aduh, kula ini umur 36, kena es teh langsung watuk pak. Itu beliau kesukaannya es teh sama es jeruk. Subhanallah, beliau kalau makan sate, itu gak pakai sendok, langsung dimakan begini nih. Beliau minta kobokan. Luar biasa, habis makan beliau berdiri nyalami tamu. Kiai yang tak derek ke. Saya ini ku dilalah ni kiai ini ku yang pas teng meriku nu koyok mulia ku lo, ku lo lungguh teng sebelah kiai ini ku lungguh teng rontok meriku kata ni. Kita kiai yang saya derek begitu beliau berdiri menyambut tamu yang lain salaman, kobokan yang dipakai cuci tangan sama Mbah Maimun Zubair langsung dicekel sama kiai ini, diombe dintekke, aku blas ra disisani. Itu kejadian nyata di depan mata saya sendiri, dan saya saat itu mengatakan, subhanallah, inilah orang pintar. Pantes kalau orang ini mulia, pantes kalau orang ini hebat, ilmunya luar biasa. Dan itu salah satu guru kita yang duduk di Masjid Al-Hidayah ini. Rasa tak sebut ke jenenge. Itu tak derek lho, wong pintere kaya ngoten. Lan jenengane gila lho, gayane lho. Gila tat bekas tangane kiai gila. Aduh ya Allah. Nduk napunten. Ini barokah. Itu bekas cuci tangannya Rasul, bekas air wudunya Rasul, semuanya direbut oleh jamaah. Saya pernah Pak jalan-jalan, ini jadi prakteknya lho nggih. Kalau pernah jalan-jalan sama seorang ustadz, dijemput makan di sebuah restoran. Ini orang saya juluki pencari barokah. Makan sama saya di sebuah restoran, saya kemudian saya bersama dengan seorang ustadz juga, kita dijemput. Subhanallah, kita makan di restoran, ini seorang sopir. Sopir ini kita tawari makan gak mau. Pak, ayo pak ikut makan sama saya, ustadz, saya kenyang pak. Ya duduk gitu di pojok itu nunggui. Nunggui saya makan, ustadz makan, kita makan ya. Ngapunten sebab kita di restoran, kita disiapkan makan, ya begitu itulah. Makannya macam-macam, akeh gitu, dijamin kita ndak rantai. Subhanallah, tatkala kita makan yang enggak habis itu, ada sisa-sisa. Kemudian si sopir ini minta izin, ustadz mohon izin ustadz. Untuk apa? Ya kan, saya mau makan bekasnya ustadz. Jadi tiru loh ya. Saya mau makan bekasnya ustadz. Sama mbaknya, sama karyawan restoran, dikejar nih. Pak, jangan ambil yang itu. Saya ambilkan yang baru. Mau diambilkan yang baru, apa jawaban seorang sopir ini, yang saya juluki pengejar barokah? Maaf mbak, saya enggak butuh yang baru. Saya butuh yang ini. Dimakan sama seorang sopir tersebut, turane dibungkus, dibawa pulang. Mau saya berikan anak dan istri saya. Ini jenengan ngomongin di kronis, saya paham. Ki wong goblok ini. Kayak ianyar moh, geleme sing bekas. Halo? Ini yang dilakukan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka mencari bekas-bekasnya orang soleh, mencari bekas-bekasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini besok nih kalau saya jadi ke Jakarta tanggal 27-28 ada sebuah majlis di puncak di Bogor. Majlisnya Habib Ali Al-Hamid. Itu dulu majlis yang mendirikan adalah Habib Anis. Yang rutinan setiap tahun hari Jumat di bulan Maulid minggu pertama. Yang datang 20.000-30.000 orang. Yang ceramah biasanya Habib Novel di sana. Itu subhanallah. Kita disiapkan makanan nasi kebuli luar biasa banyaknya itu. Nanti banyak pak di situ orang-orang yang mencari barokah. Yang bekas dimakan itu turah. Jadi makannya modelnya kayak digelar gitu pak. Kayak di Khataman Bukhari begitulah yang sudah pernah datang ya. Digelar begitu. Nanti banyak itu orang-orang subhanallah. Kalau kita lihat itu orang-orang hebat. Mereka mengumpulkan bekas-bekas daripada dibuang itu. Ya kan, nasi-nasinya dikumpulkan kemudian dibawa pulang. Buat oleh-oleh anak dan istrinya. Jenengan percaya. Terserah, ora percaya, ora paten. Itulah yang dilakukan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi kalau penjelasan sudah paham begini, kok ngerti ono orang model begitu, ojo ngumun. Jadi kan ora percaya, ora masalah. Yeah. Malah menek percaya kabeh bekas kula ini malah jenengan teke okay, malah. Bapak dan ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Apapun yang ada pada diri Rasulullah, ya, semuanya hadis yakini. Kalau itu memang keluar dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau itu yang dilakukan Rasulullah pasti benar adanya. Dan yo napunten. Orang sekarang itu juga enggak yakin dengan ucapannya Rasulullah. Misalkan kita baca hadis Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin untuk orang mati di antara kalian. Kula niku mboten masalah ke kok Pak. Wong ora gelem yasinan niku ora masalah. Sing penting jangan bengak-bengok anti yasinan. Lho itu hadisnya teksnya jelas lho Pak. Rawahul Imam Ahmad ada, Tirmidzi ada, Nasa'i ada. Rawahulnya itu jelas, teksnya itu jelas. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surah Yasin untuk orang mati di antara kalian. Jenengan ora gelem maca, ora apa-apa. Tapi jangan teriak-teriak. Yasin bid'ah. Loh, sunnah itu kan min qaulin au fi'lin au takrir. Sunnah itu segala sesuatu yang diucapkan Rasulullah, segala sesuatu yang dilakukan Rasulullah, dan yang ketiga segala sesuatu yang disetujui Rasulullah. Jadi kadang Rasul itu ngucap tapi tidak ngelakoni, kadang Rasul itu ngelakoni tapi tidak merintahkan, kadang Rasul itu ada sahabat yang ngelakoni, beliau tidak ngelakoni tapi tidak merintahkan tapi menyetujui. Itu semuanya sunnah. Jadi sunnah itu ada qauliyah ucapan, ada fi'liyah perbuatan Rasulullah, ada takririyah yaitu persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, wong ini teksnya hadis jelas orang sekarang ditolak. Nyun ngapunten. Ndak gelem ora apa-apa, tapi jangan menolak ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hadis poligami, hadis apa? Ojo sekali-kali nolak. Yang jenengan tolak itu bukan amalannya, tapi yang penjenengan tolak adalah ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman Anda dipertanyakan. Lanjut. Sesudah satu yang pertama mengimani, sikap kita yang kedua atas seorang manusia bernama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sikap yang kedua adalah mahabbah. Sikap yang kedua kita harus mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih rawahul Imam Ad-Dailani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adibu auladakum ala salasi hisal." Didiklah diri kalian, didiklah istri kalian, didiklah anak-anak kalian untuk mencintai tiga hal. Yang pertama kata Nabi, "Hubbi nabiyikum," untuk mencintai nabi kalian. Yang kedua, wahubbi ahli baiti, untuk mencintai keturunan nabi kalian. Kalau di Indonesia disebut Habib. Habib itu anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau Habib mesti Arab, neng nek Arab urung tentu Habib. Kita jelaske. Ora anggere wedhi dhuwur irunge mancung diceluk Habib. Arab keturunan Pakistan akeh, keturunan Abu Lahab nggih kathah. Yeah. Jadi orang ben Arab diceluk Habib. Habib itu mesti Arab, neng nek Arab belum tentu Habib. Habib itu titel yang diberikan masyarakat kepada anak cucu Rasulullah. Anak cucu Rasulullah digombedake dengan Kiai Jowo diceluk Habaib. Habib. Habib itu satu, nek akeh Habaib. Para Habaib. Nah, Habib Habaib itu banyak, kalau satu Habib. Kalau di Mekah ada disebut Habib, ada disebut Sayyid. Maka di sana ada seorang ulama, Habib keturunan Rasul, disebut Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Jadi titelnya beda-beda. Kalau di Malaysia, di Singapura sama Habib seperti di Indonesia. Kita harus yakin zuriatnya Rasul itu beda dengan kita. Ya ampun tenan, wong Jawa mon ana darah merah, ana darah biru. Darah biru niku regane beda. Ning nggone Madura ana benderek, ana markacong. Nggih, bener nggih. Pokoke keturunane wong sugih karo mlarat iki beda lah. Anake juragan karo anake rakyat jelata beda. Ning nggone agama Hindu ana kasta macam-macam. Lah ini durihane Rasulullah beda. Anak cucunya Rasulullah beda. Mereka disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kalau dengan kajian-kajian yang seperti ini, kalau ngaji khusus, wah itu subhanallah. Kalau penjalan pernah mendengarkan ceramah-ceramahnya Maulana Habib Lutfi bin Yahya yang ngaji tentang habaib, wah itu keistimewaannya luar biasa. Maka ada sebuah hadis tuh yang rawahulnya Imam Ahmad, kapan hari diterangkan oleh Habib Novel bin Muhammad al-Idrus, Rasul bersabda, bil makna aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang kamu pasti tidak akan tersesat. Yang satu adalah Al-Quranul Karim, yang kedua adalah zuriyahku, adalah keturunanku, yaitu para habaib. Mereka tidak akan berpisah sampai ketemu di Telaga Kautsar. Masuk surga kalau Anda berpegangan kepada Al-Quran dan kepada para habaib. Bahkan nanti kalau di riwayat yang lain, jika engkau temukan terjadi perbedaan pendapat yang luar biasa, maka ikutilah ahlul baitku. Jadi enak kita ini. Senderek Habib itu insya Allah selamat. Gak temawan. Pemilih dari bucu nih Habib. Wah, mantep nih. Ibu-ibu. Mahabbah hubbi nabiyikum. Mencintai nabi kalian. Mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka nyuwun ngapunten. Tatkala kita sudah ngomongin cinta, wah cinta itu subhanallah. Maka yang terjadi adalah nyuwun ngapunten. Ucapan yang keluar dari lisan kita pun ucapannya ucapan cinta. Ucapan cinta ini beda dengan ucapan yang bukan orang yang penuh cinta. Maka lihat sahabat radhiyallahu taala anhum. Tatkala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dari Makkah menuju Madinah, saya ceritakan kemarin di pondok pesantren, Rasul itu sebenarnya Bapak, hijrahnya bukan bulan Muharram. Jadi hijrahnya Kanjeng Nabi itu bukan bulan Muharram, tetapi keluar dari rumah itu tanggal 27 Safar. Jadi pas ngeten iki jane bahas hijrah pas. 27 Safar beliau keluar dari rumah, kemudian tanggal 1 Rabiul Awal itu beliau keluar dari Jabal Sur, dari Gua Sur. Masuk di Madinah di Quba tanggal 8, masuk di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Lihat orang-orang yang dirundung cinta, sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin yang menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sahabat Muhajirin jelas mereka rindu luar biasa karena Nabi Muhammad ditinggal di Mekah, sahabat sudah hijrah lebih dulu. Orang Ansor, mereka sudah masuk Islam tapi belum ketemu Rasulullah. Mereka dirundung cinta, dirundung rindu. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelihatan dari sebuah bukit bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bersama dengan seorang gaib yaitu bernama Amir bin Fuhairah, tiga orang ini sudah kelihatan, maka apa yang terjadi? Orang yang dirundung cinta mengucapkan kata-kata, kata-katanya pun kata-kata pujian. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada. Tola'al badru alaina, telah kelihatan, telah terbit bulan purnama. Namanya orang jatuh cinta. Ini enak mau ngomong syirik. Ya turun dulu. Mau ngomong syirik-syirik sebab orang tahu jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu kata-katanya kata-kata yang mubalaghah. Kata-katanya yang dilebih-lebihkan. Nyunak pun tenan, dengan seneng karo bojone, wah kata-katanya luar biasa. Tanpa dirimu sehari saja, hidupku terasa hampa. Wah, lu ngotong niku lho, wong wedok ya klepek, klepek, klepek. Wah, gumun lho. Itu syirik buatan ngotong niku. Hah? Syirik buatan? Syirik buatan? Tanpa dirimu sehari saja, hidupku terasa hampa. Syirik buatan? Hah? Sing syirik napane? Iya toh. Wajahmu bagaikan bulan purnama. Wah, niku asine ngenyek niku, yakin toh. Itu asine ngenyek. Maksudnya bulan purnama bunder ser gak ono bentuke blas. Kuwi asine mengejek, tapi gumun, itu ibu-ibu ya seneng. Ya, gumun saya tuh. Itu orang-orang yang sudah dirundung jatuh cinta itu seperti itu. Maka sahabat radhiyallahu taala anhum, kata-kata yang keluar dari lisan mereka adalah kata-kata yang penuh dengan cinta. Maka nyuwun ampunan, solawat-solawat seperti solawat Badar, seperti solawat-solawat Burdah, seperti Simtul Duror, seperti Barjanji, itu memang kata-katanya kata-kata cinta, kata-kata sastra. Buat orang-orang yang gak paham cinta, kok nyirik-nyirike, ya lumrah. Itu banyak disirik-sirikan sama orang. Ini berlebihan. Wah, berlebihan. Ya berlebihan, namanya orang jatuh cinta. Halo? Orang jatuh cinta itu kata-katanya mubalaghah. Berlebih-lebihan, luar biasa. Ya seperti itu. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada. Telah terbit, telah kelihatan bulan purnama. Padahal saat itu yang kelihatan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata-kata yang keluar kata-kata cinta. Kata-kata yang keluar kata-kata pujian kepada kekasihnya. Di sini muji-muji tok. Maka nanti kalau panjenengan belajar sejarah itu, sahabat-sahabat itu, ucapan mereka itu kan isinya itu cuman Allah, la ilaha illallah, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kalau mereka ini ngobrol gitu ya, bla bla bla bla bla bla, ngobrol tekan di gitu, di tengah-tengah la ilaha illallah. Ngobrol lagi tang tang tang tang tang tang, tengah-tengah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Jadi ngobrol aja nanti tengah-tengahnya begitu. Ya kayak orang jatuh cinta lah. Orang jatuh cinta sama Marni itu misalkan ya. Ngobrolan kerja, tang tang kerjaan, Marni kabarnya gimana? Kan begitu. Ya kan? Ngobrol nang pasar, tang tang belok ke kanan ke kiri, ujung-ujungnya ya Marni lagi. Ya begitu orang jatuh cinta. Sing wis tau ngrasake ya Mbak Titik ya. Orang tau ngrasake ya ora roh. Loh, itu orang jatuh cinta begitu. Ngomong kemana aja, ujung-ujungnya adalah menyebut-nyebut nama kekasihnya. Maka subhanallah, orang yang jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh nyuwun ngapunten. Lagu kita seneng kepada lagu. Siapa bilang lagu itu enggak enak, lagu itu enggak nikmat. Tapi orang yang jatuh cinta kepada Rasulullah, mengarahkan dirinya, bermusik oke. Ya kan? Tapi diarahkan cintanya ini bukan kepada musik yang sembarangan, tapi diarahkan kepada Allah dan Rasulnya. Orang gembira nyanyi-nyanyi, gembira nyanyi. Tapi ngapain nyanyi-nyanyi umum, nyanyi-nyanyi begitu-begitu. Nyanyinya pelajari solawat. Ya kan? Ya hanana, ya hanana. Di sini begitu. Ya. Ini orang-orang jatuh cinta. Yang didengarkan saja pengen suara atau orang menyebut nama kekasihnya. Dan orang jatuh cinta, nah, jenenge yange disebut-sebut tuh niku seneng banget to, Pak. Lha nyuwun ngapunten nah. Nek orang yang-yangan lewat ngarep omahe ngerti katoke no seneng banget to. Yakin niku, zaman yang-yangan. Lho tenanan itu. Lho gur ngerti sepeda motore ning ngarep lho, wong e enek. Gur lewat ning ngarep iki sepeda motore enek, berarti wong e ning jero. Lho ngono seneng banget to. Apa meneh kelambine sing kulino dinggo centelke ning ngarepan. Wah, wis kuwi lara langsung dadi mari, Pak. Tenan itu. Ini orang jatuh cinta itu begitu, subhanallah. Orang yang baru dirundung masalah, kena solawat, selesai. Ini loh ya, ayo. Orang-orang yang sudah kecintaannya sama solawat luar biasa itu, oh, subhanallah. Stres, pekerjaan stres, masuk di tempat-tempat solawat, semua masalah hilang. Fly. Nah, fly begitu. Yes. Anak seorang orang fly neng diskotik, ya kalau kita flynya di mana? Di majelis solawat. Wah kalau sudah isfa'lana, wah apa yang lebih dari isfa'lana? Yang isfa'lana, masya Allah. Lanjut, sesudah dengar nama-nama kekasihnya disebut seneng, muji-muji kekasihnya seneng, orang yang cinta sama Rasulullah, orang yang jatuh cinta tentu akan rela berkorban untuk kekasihnya. Itu pasti itu sudah. Ini cah nom-nom. Singkulino melu pengajian. Wawan pengajian. Awan kerja sehari. Malam melu pengajian jamuro. Rampung jam rolas bengi. Jam rolas bengi di SMS sama pacarnya. Papa. Saya nganyel ke. Wong pacaran ini papa mamah. Nganyel ke. Wong desoe papa mamah. Jadi bojone ya pak e karo mboke. SMS, sehari kerja, pengajian jamuro sampai jam 12 malam, SMS pacare, apa? Tolong ya, antrin ke Wonogiri, mangkat mboten wong pacaran? Mangkat, mangkat, yakin nih, yakin, capek, enggak masalah, jauh, terasa dekat, orang jatuh cinta, kebanan yang jalan, alhamdulillah, yakin loh, yakin, yakin, loh, nyonya punya sudah di bojone, kulonnya nikah, mon. Pira 15 tahun lho nyuwun ampun kebanan dalan misuh-misuh. Tapi nek orang pacaran lampune reflektor mati alhamdulillah. Hujan alhamdulillah ranggo mantol. Wah tambah kenceng oh. Lho nyenengke banget lho orang yang-yangan tuh masya Allah. Namanya orang jatuh cinta. Ki Mbak Titik prengat-prengut. Ya, namanya orang jatuh cinta. Coba lihat tuh sahabat Sauban radhiyallahu taala anhu. Sauban itu di dunia ini itu aneh itu. Saya baca sejarahnya Sauban ya Allah. Kalau beliau itu di pasar, ora tahu kok kangen karo bojone langsung pasar tinggal mulih ndeloki bojone menteleng, enggak pernah. Tapi kalau sudah ingat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimanapun beliau berada, pulang mencari di mana ini Rasulullah sekarang. Rasul ada di masjid, beliau datang di masjid, kemudian sudah dari kejauhan lihat Rasulullah senyum-senyum, sudah senang, sudah puas, beliau pergi lagi. Itu Tsauban radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika pernah beliau sowan sama Rasulullah, datang menangis. Ya Rasulullah, saya kalau di dunia ini kangen kepada dirimu, maka dimanapun engkau berada akan aku cari, akan aku temui engkau dengan mudahnya. Tapi nanti ya Rasulullah, jika sudah meninggal dunia, engkau dengan aku tentu berbeda. Andai saja aku bisa masuk surga, tentu surgamu beda dengan surgaku. Engkau pasti mulia, surga yang tertinggi. Sedangkan saya enggak tahu, Tsauban enggak tahu di mana surga saya. Apalah artinya jika saya masuk surga, tapi tidak bisa memandang wajahmu yang mulia. Itu Tsauban nanti bisa dibuka tuh tenggone Sahih Bukhari. Enggak main-main. Tuh sahabatnya jatuh cinta ngoten niku, Bu. Rela berkorban untuk kekasihnya. Sehari enggak memandang kekasihnya, mumet. Tenanan niku. Ora SMS, mumet, ora bebenan, mumet. Lho, tenanan niku. Coba lihat sahabat yang lain lagi. Ada seorang sahabat nih yang idola saya yang luar biasa bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Ya Allah, nyenengkan ini kalau cerita Mus'ab ini. Mus'ab bin Umair itu seorang sahabat yang wajahnya paling mirip dengan Rasulullah. Sahabat yang paling ganteng itu Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Sebelum masuk Islam beliau ini konglomerat, sugihnya luar biasa. Sugih, pesolek. Orang Mekah itu zaman jahiliyah nek wong lanang dandan niku ngalahke wong wedok. Jadi Mus'ab bin Umair itu diriwayatkan umpama dadi wong Solo baru mriki. Ya toh, Mus'ab bin Umair teng mriki nganggo minyak wangi di sini niku pun mlaku tekan Carrefour. Niku ibu-ibu ngerti, mriki ngerti kalau yang baru lewat adalah Mus'ab bin Umair. Tekan Carrefour ambune keri teng mriki. Itu saking pesoleknya seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Sugih, guanteng, luar biasa. Konglomerat. Ahli kalam, ahli pidato, ahli ceramah, ahli diplomasi. Kalau ngomong enak, lembut luar biasa. Tatkala beliau masuk Islam, oh ini Rasul ini jeli luar biasa ya. Ana wong sugih, guanteng, pinter, pinter ngomong, lisannya fasih. Tatkala beliau masuk Islam, beliau ditugaskan menjadi duta Madinah. Yaitu seorang sahabat yang diperintahkan untuk dakwah di Madinah door to door, dari rumah ke rumah. Nang bayangke, Pak. Umpama di sebuah kampung ya. Kampung desa pelosok, urung enak wong Islam sing dakwah tumpakane Mercy Baby Ben, guanteng, pinter, sugih ngomongnya penak. Lha niku wong Madinah mon klepek-klepek-klepek ngeten iki. Napa mleh guru wong Solo baru. Orang Madinah masuk Islam berbondong-bondong luar biasa berkat perjuangan seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Coba nih lihat. Tatkala beliau sudah masuk Islam dan beliau perang Uhud. Ini nasihat buat teman-teman yang mau pergi haji, sesuk nek ziarah teng Jabal Uhud ojo kokean guyon. Nenggon Jabal Uhud itu harusnya wisata rohaniah. Datang mereka foto-foto monggo. Neng ojo kebanyakan cekekean di Jabal Uhud. Karena di Jabal Uhud itu ratusan sahabat meninggal dunia syuhada di situ dan ceritanya mengerikan macam-macam. Bahkan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidina Hamzah, beliau dibunuh oleh seorang kafir yang bernama Wahsy. Dibunuh, ditikam, dibelah dadanya, dimakan jantungnya oleh Hindun, istrinya Abu Sofyan, itu juga di situ. Apa kok senyum-senyum, ada yang namanya sama? Itu dimakan juga di situ di Jabal Uhud. Kalau kita sudah tahu sejarah-sejarah begini, neng Uhud arep guyu rawani, Pak. Yo ampun ten. mau ketawa-ketawa di situ enggak berani. Lha kula ndek wingi umroh wong nek udo cekekean karo-karuan. Ayo foto-foto. Wah, cekekean. Ini kalau kita tahu sejarah yang begini, di situ ada sejarah Islam yang luar biasa, sahabat dibantai di situ, kita wani cekekean yo kebangetan. Maka nanti tatkala Sayyidina Wahsy yang membunuh siapa? Sayyidina Hamzah, pamannya Rasulullah. Ini kan akhirnya masuk Islam. Ini wong Islam yang paling mesake, Pak. Sebab Wahsy itu masuk Islam sama Rasul dikatakan, kamu masuk Islam Wahsy, tidak apa-apa. Tapi saya jangan pernah lihat wajahmu. Kenapa? Setiap saya melihat wajahmu, ingatan saya teringat kepada pamanku Sayyidina Hamzah. Jadi niku Sayyidina Wahsy niku naik pengajian, duwelek teng pojok. Enggak berani dekat sama Rasulullah. Setiap Rasul mengarahkan wajah ke arahnya, walaupun jauh, itu Sayyidina Wahsy langsung dingklok begini. Bersembunyi di punggungnya sahabat yang lain. Karena takut melukai hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat paling mesake niku. Ya, sebab Rasul enggak mau memandang wajahnya di dunia ini. Insyaallah di akhirat Rasul mau memandang wajahnya. Kenapa? Karena setiap melihat wajahnya Wahsy ingat kepada pamannya yaitu Sayyidina Hamzah yang dibunuh dan diambil jantungnya. Itu satu sejarah di Uhud. Kalau Mus'ab bin Umar, wah subhanallah. Mus'ab bin Umar ini panglima perang, tukang bawa bendera perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang kafir sampai terkecoh, dikira yang membawa bendera perang ini, yang Mus'ab bin Umar, dikira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena wajahnya mirip. Maka dikejar ini Sayyidina Mus'ab bin Umar, dikejar, kemudian bendera yang dibawa begini kemudian ditebas tangannya. Terputus tangannya, jatuh. Apakah wong sugih, wong ganteng, orang yang luar biasa, kemudian tangannya putus terus melayu neng kustati, dioperasi kayak disambung meneh tangannya? Boten. Ini orang yang sudah I love you full, sudah jatuh cinta yang pol mentok kepada Allah dan Rasulnya. Beliau Mus'ab bin Umar ambil lagi itu bendera dengan tangan kiri bertakbir Allahu Akbar, maju lagi perang. Ditebas lagi tangannya sebelah kiri, tak, jatuh. Apakah terus pulang, berobat? Enggak. Beliau ambil bendera, minta kepada sahabat yang lain, ditalikan di dadanya. Akhirnya Mus'ab bin Umar meninggal sebagai suhada dengan terpenggal kepalanya. Ini orang-orang yang sudah jatuh cinta pol mendalam mentok kepada Allah dan Rasulnya, rela berkorban untuk kekasihnya. Maka kalau kita lihat, Pak, aduh, jam 10 nih. Kalau kita lihat ya, sahermania. Sahermania. Orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan tentu cinta kepada duriahnya Rasul. Saya pernah pengajian neng Jeporo. Ya pada saat ada Maulana Syekh Hisam Kabbani sama Habib Syekh. Kulo si enak numpak mobil, bawa sopir, ya kan. Saya nyalip itu di daerah Solo Tigo itu, nyalip ratusan orang sahermania. Seko Jogja, ratusan orang. Naik sepeda motor, mbak bendera, neng Jeporo. Ya, gak masuk akal, kaya-kaya. Selawatan yang bermalam kemis, Habib Syekh neng omah. Itu neng Jeporo, sahermania. Ya kan, bawa bendera, sambil selawatan di jalan. Saya lewati gedek-gedek, aduh ya Allah, saya enak. Disopiri pak mobil, ya toh, enak neng jeru. Ini sahermania, kayak mulai kodanan. Tapi itu loh, nyunapun, orang kapok loh itu sahermania itu. Kemana-mana ada solawat mereka datang. Kenapa? Karena mereka cinta Allah dan cinta Rasulnya. Karena mereka yakin akan jaminan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Angta ma'aman ahbabta. Maka nanti diceritakan tuh hadis ini kan asbabun nuzulnya. Ada seorang sahabat datang menemui Rasulullah. Mata sa'ah, ya Rasul, kapan kiamat tiba? Dijawab oleh Rasul, bukan dijawab kapan kiamat tiba, enggak. Kiamat datang begini-begini, enggak. Tapi jawaban Rasul, apa yang sudah kamu persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Sahabat tersebut kemudian menjawab, ya Rasul, saya enggak punya apa-apa. Ibadah saya cuma ibadah yang wajib. Sholat saya cuma sholat yang wajib. Zakat saya cuma zakat yang wajib. Puasa saya cuma puasa yang wajib. Tapi kemudian sahabat ini mengucapkan, saya hanya punya satu, ya Rasulullah, inni uhibbullaha wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya hanya punya satu, yaitu saya punya rasa cinta yang mendalam kepada Allah dan kepada Rasulnya, yaitu engkau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Rasulullah, anta ma'amman ahbabta, engkau besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ini ada di dalam kitab sahih, paling sahih, yaitu sahih Bukhari. Ini sih kurang mantep, terserah orang percaya orang paten. Kalau ngonten tok. Lanjut, terakhir. Kalau kita sudah mengimani, kita sudah mahabbah, tentunya kita harus mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Qur'an, kul ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Orang-orang iman, orang-orang Islam harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan asal-asal ikut. Maksudnya itu belajar Quran dewe, belajar hadis dewe, ya kan? Cara mengikutinya bagaimana? Cara mengikutinya adalah menapaki jalannya ulama-ulama salafuna saleh. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas, riwayat yang lain, khairu ummati, manusia terbaik atau umat terbaik karni adalah masaku. Thumma alladina yalunahum. Kemudian generasi sesudah mereka dan kemudian generasi sesudah mereka. Ini yang dijadikan pijakan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita belajar, kita ngaji, sumbernya dari sini. Belajar Quran, hadis, gak cukup sampai di situ. Tapi sesuai dengan sabda Nabi, harus mempelajari atsar sahabat. Sesudah sahabat, mempelajari bagaimana fatwa-fatwanya para tabi'in. Bagaimana fatwa-fatwanya tsumalladzina yalunahum lagi, generasi ketiga, yaitu tabi'ut tabi'in. Itu ada di perintahnya Rasul, sahih Bukhari. Jadi enggak sembarang buka Quran, buka hadis, tetapi mempelajari lewat sahabat, mempelajari lewat tabi'in, mempelajari lewat tabi'ut tabi'in. Contoh paling gampang 5 menit. Ini di daerah Solo Baru ada paham anyar, paham anti hadis, paham ingkar sunnah. Ya rontok cedak karo Masjid Al Hidayah. Orang nganti 500 meter. Pokoknya cedak lah dari sini. Kemarin Intel sudah ngirim ke saya ceramah-ceramahnya pemimpinnya. Yang jane jenenge desa tapi ngarepe ditambahi Syekh. Umpama jenenge Sony dadi Syekh Sony. Nang ora Syekh Sony lo ya. Iki jenenge ngarepe ditambahi Syekh. Punya radio juga, radionya titik-titik. Engko nek meh tekon boleh tanya kepada saya. Saya ada ceramahnya itu. Paham anti hadis. Dalil itu cuman Quran. Hadis itu ada tahun berapa? Imam Bukhari iki lahirnya tahun piro? Imam Muslim itu lahirnya tahun berapa? Jenengan ora pengalaman di debat nyaten jenengan kelenger lho, Pak. Yakin toh? Imam Bukhari itu lahir kalau enggak salah tahun 205 Hijriah. Jaraknya kalau Kanjeng Nabi jauh. Tenanan lho, Pak. Niki jenengan ampun nyepelekkan orang-orang yang orator, ahli bicara. Lho wong itu nek orator, Pak, ahli bicara, ora usah ngomong agama, wong mantuk-mantuk. Mario Teguh niku lho. Itu kalau sudah naik jadi motivator, lho wong mantuk-mantuk kabeh. Barack Obama itu kalau ceramah, kalau pidato, 1 juta orang diem. Pak Karno, oh luar biasa. Itu orator, ahli bicara. Orang harus ngomong agomo. Kalau orang itu pinter bicara, orang semuanya mantuk-mantuk kayak tadi. Loh, nopo mele sing domongke Quran. Dan itu harus domongke Quran terus tuh, Pak. Dalilnya Quran. Neng anti hadis. Tunjuk nampun ini terang-terangan. Ya. Uang dalil cuman Quran kok. Tanpa hadis niku wong goblok mentok. Tenanan arep kula diparani ya ben rapopo niki. Tenanan niki. Jenengan bagaimana belajar salat? Jenengan bagaimana bisa salat kalau enggak pakai hadis? Quran itu perintah salat cuman aqimus shalah, dirikan salat. Neng Quran ora enek, Pak, salat zuhur petang rakaat enggak ada. Salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Keterangan salat iki ana zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu adanya di hadis teng Quran mboten enten. Halo? Tenanan lho tak cetake tenanan iki. Pomleh ana zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Itu di Quran enggak ada. Adanya semuanya di hadis. Jadi nek jenengan dalil Quran tok dijamin ora iso salat. Wis niku tenanan niku. Kok ana paham ora percaya hadis, ya ben terserah karepe. Ya kan, tapi jangan sekali-kali kita ikut. Yang kedua, kok ana wong ngomong dalil itu cuma Quran sama hadis. Loh, iki ketoke bener, tapi menyesatkan. Wis terang-terangan iki. Ora trimo ya ben marana omahku. Yakin niku. Kowe toke kan koyo bener dalil itu kutinggalkan kepada kalian Al-Qur'an dan Sunnah. Barang siapa berpegang teguh kepada keduanya pasti selamat. Wah, nyuwun ngapunten. Dalile bener ning carane ngomong keliru. Nek dalil cuman Al-Qur'an dan hadis tok tanpa mengikuti ulama dijamin sesat. Lho kok iso Ustaz? Tak kei contoh. Doa iftitah hukumnya wajib napa sunah? Doa iftitah wajib napa sunah? Ngertine sunah keng pundi? Menengon hadise ora enak keterangan membaca kabira walhamdulillahi katsira dan sebagainya atau Allahumma bait ba ini hukumnya sunah, enggak ada keterangan seperti itu. Membaca surah-surah pendek hukumnya sunah, enggak ada Kanjeng Nabi kok bersabda seperti itu. Ora enak. Itu semua ada di dalam fatwa ulama. Darah haid. Haid itu paling sedikit 24 jam. Paling lama 15 hari. Itu saya ngomong boten Rasulullah. Ayo tenang-terang-terangan nih. Itu yang bicara seperti itu bukan Rasulullah. Darah haid itu warnanya merah ke hitam-hitaman. Kalau dipegang, kalau tekan beriku. Ya, itu rondok kental-kental koyok putihan telur. Ora percaya mang nyekel. Ya kula ya maca bukune tok. Kok nyekel ya wegah nek kula. Ya kan? Loh, itu yang ngomong seperti itu namanya usul fikih, namanya penelitian para ulama, hadisnya enggak ada. Ayo terang-terangan lho niki. Lho nyun ampun nek jenengan Quran karo hadis tok. Dijamin keliru. Nyuwun ampunten. Quran itu ada tafsirnya. Hadis itu ada asbabul wurudnya. Al-Quran ada asbabun nuzulnya. Nek dimaknai letter lek banyak sing keliru. Gini ku contoh misalkan hadisnya tentang air itu. Al-ma'u minal ma' air itu dari air. Wah niku mau nek diterjemahke letter lek dadine sak karepe dhewe. Air jeruk dari air putih dicampur jeruk. Air teh itu air putih dicampur teh. Wah, kan ngoten tok. Air kolah itu air dari kran. Wah, ngoten. Air got itu dari air hujan. Padahal hadis ini kurang. Al-ma'u minal ma' air itu dari air. Apakah maksudnya begitu? Mboten. Jenengan kudu belajar sik kalih ulama. Belajar kepada Imam Syafi'i. Apa yang dimaksud al-ma'u minal ma' air itu dari air buka menurut Imam Syafi'i asbabul wurudnya sebab timbulnya hadis tersebut ada sahabat bertanya ya Rasulullah saya tadi malam itu bar ngetokke air dalam tanda petik sperma apakah saya harus mandi dijawab oleh Rasul al-ma'u minal ma' jawab oleh Rasul sebab enak wong akeh kanggo tata krama ya al-ma'u minal ma' sing dijawabi sudah paham pulang mulai hadus menurut Imam Syafi'i yang dimaksud al-ma'u minal ma' adalah air itu dari air sahabat tadi bertanya ya Rasul apakah saya wajib mandi sebab saya tadi malam habis mengeluarkan air yang dimaksud air itu dari air adalah kamu wajib mandi pakai air karena tadi malam habis mengeluarkan air yaitu air sperma. Niku maksudnya kan bumi karo langit to Bu. Aduh to. Itu harus belajar kepada ulama. Nyuwun ampunten dimakne letter lek dhewe kabeh. wis pokoke sesat-sesat. Maka hati-hatilah. Jangan main-main langsung terjemah ke dhewe Qur'ane, terjemah ke dhewe hadise, maka yang terjadi akhir zaman terjadi salah kaprah yang luar biasa. Kula tenggon internet sering kula critakke, kirik hukume halal. Itu tenanan ya orang nyindir satu ustad lo ya. Nenggon internet mbah Google mang buka anjing halal. Mbon metu niku. Alasane gara-garane Al-Qur'an ora nerangke kirik halal. Lah nek kabeh kewan diterangke nenggon Qur'an, Qur'ane gedene sepiro. Diangen-angen nah. Dadi koyo wong kadokane ning laporane nyenenge bal. Ustaz tonggo kuwi ra gelem kerja bakti. Lha napa alasane? Sebab kerja bakti renek tuntunane. Enggak trondolo to. Wes trondolo pol niku. Lah kanyoke tenan lho kerja bakti golek tuntunan. Kalau semua amalan, kalau semua perbuatan kuwabeh kudu ana tulisane ning nggon Quran. Kuwabeh kudu ana tulisane ning nggon hadis. Lho terus Quranmu itu lho gedene seberapa? Hadisnya gedene seberapa? Diangen-angen nah ibu dan bapak. Ini wong sakniki ini wah gara-gara omongan pleng wah langsung pleng langsung. Ya untuk bilah mindalik kalau kita tidak ngaji tenanan ya bahaya. Sekali lagi ngikuti para pendapatnya para ulama-ulama salafun asoleh. Terakhir ya, bid'ah itu sebenarnya ya itu ngurusi ibadah mahdoh. Tak cetake ya. Yang dimaksud bid'ah-bid'ah yang sesat itu adalah merubah ibadah mahdoh. Merubah ibadah pokok yang memang sudah ditentukan oleh syariat. Sedangkan ibadah muamalah itu enggak ada bid'ah. Misal salat. Salat niku sing diatur yang ibadah mahdhah itu mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Assalamu alaikum titik sampai di situ. Itu yang diatur, itu namanya ibadah mahdhah. Sedangkan ibadah di luar itu saurunge takbir, sesudah salam itu enggak ada aturan baku, ora enek bid'ah. Jenengan bar salam, istiqomah ajek langsung melayu. Enten mboten? Kathah. Bid'ah mboten? Mboten. Terserah wong urusane dhewe-dhewe. Lho ngono enek wong wani ngomong bar salat salaman bid'ah. Ora kanyelke to. Bar salat, bar salam itu enggak ada aturan baku. Ajeng dikiran berjamaah, monggo, ajeng melayu, monggo. Istiqomah anggar bar salat subuh ning kamar mandi. Ya ora apa-apa, ajek. Lho ora apa-apa, itu enggak ada aturan baku. Lah sekarang kan lucu, bar salat diatur, sebelum salat diatur. Lah nek usoli jenengan atur, usoli itu di luar salat. Lho jenengan mengko dadi mlakune ning masjid kowe nganggo aturan, mau berangkat ke masjid aturan. Itu kan belum masuk di salat, jadi belum masuk ibadah mahdhah. Lho tenan, diangen-angen tenanan. Ojo gampang kemakan oleh omongannya beberapa gelintir orang. Bapak dan Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 1 jam lebih 10 menit saya ceramah untuk menggantikan guru kita Habib Novel bin Muhammad Al Idrus. Ada kekurangan, betul-betul mohon dimaafkan. Subhanallah, malam hari ini ada pengajian Habib Lutfi ya di Mojosongo ya. Ada pengajian Maulana Habib Lutfi di daerah Mojosongo. Alhamdulillah ini kayaknya beliau bisa rawuh pada malam hari ini. Yang teman-teman yang di daerah Mojosongo lah, Buika Kalioso ini. Saya gak ngerti ini tempatnya pondok pesantren apa. Ini saya di SMS Habib Lutfi bisa rawuh. Pak Sony masih ditunggu Pak Kiai di pengajian Habib Lutfi. Pak Kiai titik-titik. Malam hari ini Habib Lutfi. Minggu depan pengajiannya jadwalnya pengajian umum karena Senin kelima. Mubaleknya siapa? Urung ngerti. Urung golek mubalek. Nanti insya Allah kita carikan pembicara. Kalau jadi besok, seandainya jadi besok bapak-bapak mau datang, jika di sini nggak ada pengajian, pengajiannya dipindah ke barat sini sedikit. Jika jadi, ya. Kalau di sini nanti nggak ada pengajian, nanti saya kasih tulisan, pengajiannya berpindah ke situ sedikit 200 meter. Kalau jadi nanti pengajiannya neng tengah sawah, nek sido, ya. Kalau jadi Senin depan, kalau di sini nggak ada rame-rame, itu untuk umum, ya untuk umum seperti Senin ini. Nanti pengajiannya maju sidik kiri jalan, ya ada tanah kosong di situ nanti buat pengajian, insya Allah kalau jadi. ya, pengajian umum. Nanti kalau di sini enggak ada, jangan terus ke situ untuk umum. Siapa yang biasa hadir di Senenan ini langsung ke situ. Kalau jadi, insyaallah khusus Senin besok dipindah di situ sekali. Insyaallah. Terus rutinan setiap Ahad rutin seperti biasa di apa namanya? Pondok Pesantren Darul Quran. Cuman besok yang teman-teman di sini mungkin enggak bisa hadir di Darul Quran karena besok Ahad Pahing jadwalnya Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf di halaman Carrefour Solo Baru karena besok Ahad Pahing. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sallim radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'budana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatiha. Yang menginginkan jadwal semua jamuro, jamuri atau yang lain-lain bisa menghubungi radio Al-Hidayah FM. Dari saya mohon maaf segala kekurangan. Walafu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah. Shukran.